Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih melanjutkan hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna iman inda ahli sunnati wal jama'ah, definisi iman isti ahli sunnati wal jama'ah adalah قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. Ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati serta diamalkan dengan anggota tubuh. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Iman tersebut bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada-Nya. Definisi ini disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitabnya Al-Aqidah. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Dan yang lainnya, berbeda halnya dengan sekelompok dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, akan tetapi mereka mendefinisikan iman tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Sebahagian mereka menyebutkan bahwasanya iman cukup dengan at-tasdiq bil qalb, membenarkan di dalam hati. Ada pula sebagian dari mereka menyebutkan bahwasanya iman yaitu at-tasdiq bil qalbi wa nutq bil lisan faqat, yaitu membenarkan di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan saja cukup. Wala yadkhulul amal fihi, dan tidak memasukkan amalan bagian dari keimanan. Wa hadza qaulul mardudun, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza qaulul mardudun, dan ini ucapan yang tertolak, dan ini merupakan definisi yang keliru. Nah, kenapa? Li'anna al-iman labudda min al-amal. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan amal. Dan telah disebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Bahwasanya amalan adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan. Ini dalil yang menyebutkan tentang al-iman, bahwasanya iman atau amal saleh bagian dari keimanan, dan iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, nah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memahami ayat-ayat yang dibaca, mentadabburi ayat-ayat tersebut, nah, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan terkait dengan musibah yang menimpa kaum muslimin, ketika Allah berfirman, afa amina al-qara ayatiyahum basuna bayatan wa hum na'imu, aw amina al-qara ayatiyahum basuna duha wa hum yal'amu. Apakah penduduk negeri, penduduk suatu negeri itu merasa aman akan datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di waktu malam, bayatan, di waktu malam, wahum na'imun, dalam keadaan mereka tertidur, musibah datang kepada mereka dalam keadaan mereka tidak sadar, dalam keadaan mereka tidak menyadari akan datangnya musibah kepada mereka. Allah lanjutkan dalam ayat tersebut, Allah menyatakan, aw amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman akan datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka duha, di siang hari, wa hum yal'abun, dalam keadaan mereka bermain-main, dalam keadaan mereka sementara menikmati waktu tersebut. Kebanyakan dari manusia demikian keadaannya, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari berbagai musibah yang akan menimpa dirinya, sehingga kebanyakan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika musibah itu kemudian datang, barulah kemudian mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya kita pun harus menyadari bahwasanya musibah yang menimpa seseorang disebabkan karena kemaksiatan, apakah itu kesyirikan, apakah itu bid'ah wal ma'asi, yang dilakukan oleh manusia, oleh sebagian manusia yang mereka terus berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatkan kepada kita semua agar kita pun berhati-hati, takut. Di dalam ayatnya Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassan wa'lamu anna Allah shadidul 'iqab." Takutlah kalian, kata Allah, berhati-hatilah kalian dari ujian yang Allah timpakan kepada kalian, yang tidak hanya diberikan ujian tersebut, tidak hanya diberikan kepada orang-orang zalim saja di antara kalian, orang-orang yang hanya sekedar, nah, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, bukan hanya mereka yang akan mendapatkan, nah, adab dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang yang baik akan juga terkena dampak dari dosa-dosa orang-orang yang berbuat zalim. Maka penting bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, nah, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Kenapa demikian? Karena Karena tentunya orang-orang yang berbuat zalim hendaknya diberi peringatan agar meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Orang-orang yang berbuat ma'asi, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang berbuat bid'ah juga diingatkan agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa, akan memberikan azab kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesaran dari sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran. Oleh karena itulah tentunya seorang mukmin hendaknya senantiasa beriman kepada Allah akan tanda-tanda kebesaran Allah, dan tentunya kejadian-kejadian yang terjadi tidaklah hanya sekedar kejadian alam semata, namun semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Qabla khamsi alf sana, sebelum 50 ribu tahun Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah mengatur. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur hal tersebut. Dan tentunya di antara sebab turunnya bencana dan musibah, di antara sebab yang terbesar adalah disebabkan karena dosa-dosa manusia. Disebabkan karena dosa-dosa mereka. Tidakkah mereka membaca Allah ketika ayat menyebutkan, dari ayat yang telah tersebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat tersebut, Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, niscaya kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah. Telah datang peringatan demi peringatan yang datang kepada mereka. Mereka tidak menyadari. Kelalaian mereka. Nasallahu salam wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan seorang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka kepada Allah. Bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ayat tentang al-jannah. Allah sebutkan ayat tentang an-nar. Fattaqun nar. Allah sebutkan dalam ayat sekian banyak Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman, yang benar-benar mentadabburi ayat tersebut, bertambah keimanan mereka kepada Allah. Bertambah keimanan mereka kepada Allah, mereka segera beramal saleh karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan karena takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjaran balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Segera beramal saleh. Yang Allah sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu wa huwa mu'min. Allah sebutkan dalam ayat ini, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Lagi-lagi wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan mereka, dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Lagi-lagi Allah sebutkan dalam ayat ini, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar kepada-Nya. Apa janji Allah kepada orang ini? Kepada orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kata Abdullah bin Abbas, yaitu kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan yang baik, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mengaruniakan kepadanya sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan dunia ini, sehingga senantiasa bahagia. Walaupun dia memiliki harta yang sedikit, namun hatinya penuh dengan kelapangan. Walaupun dia memiliki harta yang melimpah, dia pun senantiasa bersyukur kepada Allah dan hatinya pun senantiasa lapang, karena dia senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadanya, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Dari karunia yang Allah berikan kepadanya, memiliki sifat qanaah, sehingga selalu merasa bahagia dalam kehidupan dunia ini. Demikian orang-orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah. Kemudian perasaan yang lebih baik dari itu, kata Allah dalam lanjutan ayatnya, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, kata Allah, dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Yang lebih baik, apa yang kita kerjakan dari sholat, puasa, zakat, tidak akan sebanding dengan balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam surganya, dia tidak akan bisa membandingkan kenikmatan tersebut dari apa yang telah dia lakukan di dunia. Tidak ada bandingannya. Begitu besar yang dia dapatkan, begitu nikmat yang terbesar, yang tertinggi yang Allah berikan kepadanya, itu surga. Namun demikianlah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Seorang mu'min yang ketika dibacakan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka senantiasa bertawakal. Kemudian melanjutkan, alladzina yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadza huwa ad-dalil. Hadza huwa asy-syahid. Yang menunjukkan bahwasanya amalan bagian dari keimanan kepada Allah. Apa Allah menyatakan? Alladzina yuqimunash shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta-harta mereka dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi mereka beramal saleh. Allah sebutkan dalam ayat ini amal apa? As-salat was-sadaqah wal-infaq. Kemudian Allah tutup ayatnya dalam ayat lanjutannya, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Yaitu ketika mereka, setelah mereka meyakini di dalam hatinya, beriman kepada Allah, keyakinan di dalam hati, dan diucapkan dengan lisannya, dan kemudian disertai dengan amal soleh. Disertai dengan amal soleh. Kemudian di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril AS tentang rukun iman atau tentang iman, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman, Rasulullah SAW menjawab rukun iman. Kata Syekh Ali Fauzan hafizahullah, "Wa fi hadha al-hadith anna arkan al-iman allati yubna 'alayhi sittah. Wa amma baqiyat al-a'mal fa hiya mukammilat li hadhihi sittah aw mutammimat laha aw mutammimat laha. Tasdiqi fi al-hadith wa amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wa silat al-arham dan yang lainnya. وغير ذلك من الأعمال." Berkata Syekh Shalih Fauzan, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya rukun iman yang dibangun di atasnya 6 perkara. Adalah merupakan pokok Adapun baqiyatul amal, amalan-amalan yang lainnya adalah merupakan mukammilah, penyempurna. Ya. Dari 6 rukun iman ini. Nah, penyempurna dari 6 rukun yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dari rukun iman yang kita ketahui, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada 6 kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, adapun amalan-amalan yang lainnya, nah, maka seluruh hal tersebut adalah merupakan penyempurna dari 6 rukun ini. Nah, seperti berbicara dengan jujur. Jujur ketika berbicara, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ya, bagian dari keimanan kepada Allah, amal saleh. Nah, wasilatul arham, menyambung silaturahim. Nah, yang mana tentunya dalam ayat ini, hal ini pada keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW yang terkait dengan silaturahim misalnya, ya, menyambung silaturahim. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan umur yang panjang pada seorang dan Allah akan tambahkan rezeki. Nah, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsaha lahu fi atharihi falyasil rahim. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis Anas bin Malik, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang ingin, ya, dipanjangkan atau diluaskan, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Hendaknya dia menyambung silaturahim. Ini di antara keutamaan dari silaturahim. Nah, dan yang lainnya dari amal-amal saleh. Kemudian dijelaskan tentang, kita akan menjelaskan tentang keenam rukun ini. Ya, walaupun mungkin telah sering kita dengarkan, namun Syekh Shalih Fauzan sedikit memberikan tambahan faedah kepada kita dari 6 rukun yang sudah sering kita dengarkan dari rukun iman. Kata Syekh Shalih Fauzan, ar-rukun awal, rukun yang pertama, al-iman billah, beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Kata Syekh, bi an tu'mina billahi, bi an tu'mina bi anna Allah wahidun la syarika lahu wa annahu huwa al-mustahiqqu lil-ibadati duna ghairihi wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Itu makna beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Nah, makna beriman kepada Allah yaitu engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu, wahid. Nah, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan yang pertama. Jadi ini masuk dalam tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua. Nah, potongan yang kedua, wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadah duna ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tidak kepada selainnya. Kedua, tauhid uluhiyah. Wa tu'minu bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Dan engkau beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini rincian yang ketiga. Itu maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tunggal esa. Nah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian engkau pun mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tidak kepada selainnya, dan engkau pun beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beriman kepada Allah, yashmul anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Beriman kepada Allah itu mencakup 3 jenis tauhid. Beriman kepada Allah mencakup 3 jenis tauhid. Tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, tauhid asma' wa sifat. sebaliknya. Oleh karena itu, seorang mukmin, tidaklah dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia merealisasikan ketiga jenis tauhid tersebut. Nah, dan bukanlah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang atau kebanyakan dari mereka yang tidak memiliki ilmu. Nah, mereka menyatakan bahwasanya beriman kepada Allah itu cukup dengan beriman dengan biwujudillah, dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala, cukup. Nah, ini ucapan sebagian mereka, orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang at-tauhid. Mereka mengatakan beriman kepada Allah cukup dengan beriman dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna hadza laysa huwa al-iman billah. Dan ini bukan termasuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup seorang hanya beriman dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidaklah cukup seorang itu beriman dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mencakup keimanan dengan rububiyah, uluhiyah dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rububiyahnya, yaitu seorang engkau beriman kepada Allah. Bagaimana seorang beriman kepada Allah dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Syekh Ali Fauzan, engkau beriman dengan rububiyah Allah, yaitu antu'mina bi annahu wal munfarid bil khalqi wat tadbiri wal ahya wal na'am والإمادة. نعم لا شريك لهم في ذلك. Itu engkau beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersendirian dalam hal menciptakan, nah, mengatur alam semesta, ya, kemudian menghidupkan, mematikan, ya, mengatur, nah, apa yang terjadi di alam ini. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal tersebut. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Nah, adapun orang-orang yang berbuat syirik, ya, sebagian mereka memiliki beberapa Tuhan. Ada Tuhan yang mengatur alam semesta, ada Tuhan yang demikian, ada Tuhan yang demikian. Nah, ini dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, namun hal itu terjadi di zaman ini, berbeda dengan di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, kaum musyrikin mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad At-Tamimi An-Naji rahimahullah, yang mengarang kitab Al-Qawaidul Arba', beliau menyebutkan dalam Al-Qa'idah Al-Rabi'ah, qaidah yang keempat, ya, bahwasanya qaidah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Naji rahimahullah, bahwasanya kesyirikan yang dilakukan orang-orang di zaman kita itu aghlabu syirkan, lebih parah kesyirikannya. Ya. Bahkan kata Syekh bin Baz, a'zamu syirk, a'zamu akbah, lebih besar kesyirikannya dan lebih jelek. Ya. Min al-awwalin, daripada orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Nah, karena orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW di zaman Rasulullah Mereka yusyrikuna fil raha. Mereka berbuat syirik kepada Allah ketika mereka mendapatkan kesenangan, kelapangan. Nah, akan tetapi wa yukhlisuna fi syidda. Mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah ketika mereka dalam keadaan sulit, ketika mereka dalam keadaan sempit, ketika mereka dalam keadaan mendapatkan musibah. Nah, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada-Nya. Ini perbedaan ya antara orang musyrik dahulu dengan orang musyrik zaman ini. Nah, orang-orang musyrik yang ada di zaman kita sekarang ini, nah, kesyirikan mereka lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan orang-orang musyrik terdahulu. Nah, bagaimana keadaan orang-orang musyrik terdahulu? Mereka mengenal Allah dalam hal rububiyah Allah. Mereka mengenal Allah bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala, nah, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta. Allah sebutkan dalam sekian banyak ayatnya, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wa la'in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah." Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Rasulnya, kepada Nabinya, nah, apabila engkau wahai Muhammad, nah, bertanya kepada mereka, "Man khalaqa as-samawati wal ard?" Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata Allah? "La yaqulunna Allah." Allah yang memberikan jawabannya. Pasti, pasti mereka akan mengatakan Allah. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan. Makanya kita katakan pasti, pasti. Pakai dulu taufik. Nah, pasti, pasti mereka akan mengatakan Allah. Nah, dalam ayat yang lainnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Nah, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya minal mayyit wa yukhrij al-mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah." Katakan Muhammad kepada mereka, "Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa?" Kalau ada di antara manusia yang mengatakan, "Saya sendiri, saya yang cari rezeki." Ini orang jahil, ini orang bodoh. Nah, dia hanya menempuh sebab. Nah, kenapa kita katakan jahil, bodoh? Orang-orang musyrik terdahulu lebih pintar. Coba kita lihat jawabannya. Ya, ketika Rasulullah SAW, nah, Allah perintahkan kepada Nabi yang untuk mengatakan kepada mereka, "Mayyarzuqukum minas samai wal ard?" Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, wahai kaum musyrikin? Nah, dari langit dan dari bumi. Dan siapakah? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Dan siapa pula yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dari yang mati dari yang hidup? Siapa? Dan siapa yang mengatur seluruh perkara di dunia ini, di alam semesta ini? Nah, apa kata Allah kepada Nabi-Nya? "Fasayaquluna Allah." Maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrik terdahulu mereka pun paham. Yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka hanya sekedar menempuh sebab saja. Nah, mereka juga mengetahui bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah mengatur alam semesta, Allah menguasai pendengaran dan penglihatan mereka. Namun dalam ayat lanjutannya Rasulullah menyebut, Allah menyebutkan, "Afala tattaqun?" Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang terkait dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan orang-orang musyrik yang terdahulu, bahwasanya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid rububiyah Allah. Mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal apa itu tauhid rububiyah? Nah, yaitu mereka mengesakan Allah bi'af'alihi, secara ringkasnya ya. Mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Nah, jadi mereka beriman, mereka mengesakan Allah dengan seluruh perbuatan Allah. Namun kenapa mereka diperangi? Ternyata mereka tidak merealisasikan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Nah, yang mana dengan tauhid ibadah inilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Dengan tauhid ibadah inilah, yang kedua inilah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab-Nya. Nah, tauhid ibadah dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan. Nah. Ini tauhid al-ibadah, itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah yaitu ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada-Nya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada-Nya. Ini tauhid al-uluhiyah. Nah, karena ibadah, nah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, Allah sebutkan dalam sekian banyak ayatnya. Nah, tujuan diutusnya para rasul dan diturunkan kitab-kitab-Nya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, nah, di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut thaghut." Dan sungguh kami telah mengutus, nah, pada setiap umat seorang rasul yang mana seruan mereka adalah hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi al-thaghut. Ini nah makna dari tauhid al-uluhiyah, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang, nah, tentang nah tauhid asma wa sifat, yang mana ini pun sangat penting. Nah, banyak dari orang-orang yang mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sallallahu alaihi wa sallam, nah, kita cukupkan dengan yang kurang yang saya nanti maafkan. Nah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.